demikian. Ya, silakan pertanyaan terakhir. Tadi kita sudah diajarkan sholat kan? Iya. Ya, ahsantum. Pertanyaannya bagus ini. Ustaz, anak saya enggak cuma satu, enggak cuma dua. Bagaimana cara mendoakannya? Apakah satu-satu didoakan ataukah langsung sekaligus? Nah, kalau sekaligus bagaimana cara mendoanya, mendoakannya? Nah, kalau banyak sebagaimana tadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Hasan dan Husain, beliau mendoakan sekaligus dengan lafaz wa'idzukuma, kalian berdua. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan satu per satu. Nah, kalau anak saya banyak, anak saya 10, Ustaz. Kalau saya doakan satu per satu habis waktu saya, Ustaz. Maka doanya dengan wa'idzukum. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah.